إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بقي شيئا من آية التي قبلها masih tersisa sedikit dari ayat yang sebelumnya yaitu pada ucapan وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا بَرَكَ فِيكُمْ berkata Syekh المفسر العالم الفقيه dalam tafsirnya yang ringkas taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan beliau mengatakan bahwa kalimat wa idza ja'ukum qalu amanna ay nifaqan wa makran, ketika mereka datang kepada kalian mereka berkata kami beriman, kalimat mereka kami beriman adalah nifaqan, hanya kepura-puraan, wa makran, hanya tipu daya dari mereka. وهم قد دخلوا مشتملين على الكفر وهم قد خرجوا به, sedangkan mereka sendiri sesungguhnya مشتملين على الكفر, mengandung kekafiran dalam hati mereka. وهم قد خرجوا به, dan mereka telah keluar dari keimanan pada perbuatannya, berarti pada lisannya yaqulu amanna tetapi pada hatinya nifaqan, memiliki kekufuran. فَمَدْخَلُهُمْ وَمَخْرَجُهُمْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ, maka tempat masuk mereka, tempat keluar mereka dengan kekafiran. Masuknya pun hanya pura-pura, keluarnya benar-benar sudah dari dalam hati keluar dari agama ini. وَلَكِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ annahum mu'minun, tapi mereka bersama dengan itu mengaku-ngaku beriman. Afahal asyarra min haula'i wa aqbaha halan minhum, maka apakah ada orang-orang yang lebih jelek, yang lebih syarr, yang lebih jahat keadaannya daripada mereka? Kafir terang-terangan itu masih lebih ringan. Mengapa? Tidak merepotkan. Kita bisa menyikapinya dengan mudah. Oh ini kafir, bukan dari kita, selesai. Tetapi ada orang-orang yang kafir tetapi berpura-pura sebagai mukminin alias munafiqin. Ini yang merepotkan. Ini yang syarr, yang lebih jahat. Aqbah, lebih qabih keadaannya. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu tentang apa yang mereka sembunyikan. Jangan dikira bahwa Allah tidak tahu. Allah tahu. Siapa di tengah-tengah kalian yang ternyata munafiqin? Fayujazihim bi'a'malihim khairaha wa syarraha. Karena Allah yang maha tahu amalan-amalan kalian, dan juga maha tahu apa yang kalian sembunyikan di dalam hati-hati kalian. Maka Allah tahu siapa yang jujur, siapa yang tidak. Siapa yang shadiqin dan siapa yang kadzibin. Fayujazihim. Maka Allah akan balas mereka sesuai dengan keadaannya. Kalau jujur dari hatinya, Allah balas dengan kebaikan yang berlipat kali. Kalau ternyata kadziban, wa nifaqan wa makran, hanya kepura-puraan dan pencitraan, maka niscaya Allah akan balas dengan kejelekan. Ini makna kalimat wallahu alam bima kanu yaktumun fayujazihim bi'amalihim khairaha wa syarraha. Thumma istamarra ta'ala yu'addid ma'ayibihim intisaran liqadhihim fi ibadihil mu'minin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan aib-aib mereka yang lain. Kejelekan-kejelekan mereka yang lain. Pertama nifaknya, kepura-puraannya, rencana busuk mereka. Ditambah lagi dengan beberapa perkara yang Allah sebutkan dari qadah. Kejelekan, aib atau ma'aib, aib-aib mereka. Apa diantaranya? Qadhihim fi ibadihil mu'minin. Cercaan kepada hamba-hamba yang beriman. Di sini barakallahu fiikum. Kita mendapatkan model manusia berdirinya di tengah-tengah orang beriman. Tetapi mulutnya selalu menjelekkan orang beriman. Ini barakallahu fiikum yang disebut musuh dalam selimut. Musuh tetapi di tengah-tengah kita sendiri. Demikian keadaan para munafikin. Maka Allah katakan selanjutnya, watara ketiran minhum. Kamu lihat kebanyakan dari mereka ini. Kebanyakan dari orang-orang yang berpura-pura tadi. Para munafikin tadi. Dan juga dari kalangan Yahudi. Yusari'una fil ithmi wal udwan. Mereka berlomba-lomba untuk berbuat dosa dan berlomba-lomba bersegera untuk mengadakan permusuhan-permusuhan. Barakallahu fiikum. Yusari'un, bersegera seakan-akan mereka saling berlomba untuk berbuat dosa, berbuat kejelekan dan permusuhan terhadap orang-orang yang beriman. Ayahrisuna wa yubadiruna al-ma'asi. Yani mereka bersungguh-sungguh serius kalau berbuat dosa. Yubadirun, bersegera cepat-cepatan untuk berbuat dosa. Al-muta'alliqa fi haqqil khaliq wal-udwan al-makhluqin. Dengan dua jenis dosa yang mengerikan. Yang satu fi haqqil khaliq. Yang satu tentang sang pencipta, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Apa diantaranya? Kalimat innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Kata mereka, Allah miskin, fuqara. Kami yang kaya. Makanya Allah minta sedekah dari kita. Astagfirullah. Kekufuran menyebutkan kejelekan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti yang berikutnya, yang akan kita baca selanjutnya, qalatil yahud yadullahi maglula. Berkata orang-orang Yahudi itu bahwa tangan Allah terbelenggu. Terbelenggu itu artinya bakhil. Tidak mau bersedekah. Tidak mau memberikan kebaikan. Kikir, fakir, tangannya enggak mau memberikan. Hadza jenis pertama. Zulmun lillah. Kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-udwan alal makhlukin. Yang kedua, permusuhan kepada makhluk. Ya, ini orang-orang yang beriman. Sedekah sedikit dicerca. Sedekah banyak juga dicerca. Yang bawa sedikit, ya cuma segitu. Allah gak butuh sedekah kalian. Yang bawa banyak, wah banyak sekali. Riya ini pengen dipuji. Pengen disanjung, iya kan? Dicerca. Ikhwanul a'azakumullah, haula'i al-munafiqun. Berlomba-lomba berbuat dosa, berlomba-lomba berbuat maksiat, berlomba-lomba untuk berbuat kejelekan terhadap Allah dan terhadap orang-orang yang beriman. Wa akrimuhus sahd. Dan mereka memakan as-sahd, harta yang haram. Alladhi huwal haram. As-suhd adalah harta yang haram. Menipu, curang, korupsi, meminta atas nama Allah untuk dirinya, meminta atas nama agama ternyata untuk pribadinya. Falam yaktafi bimujarradil akhbar annahum yaf'aluna dhalik. Tidak cukup hanya dengan berita-berita bahwa mereka melakukan yang demikian. Allah tidak hanya menghabarkan kalau mereka melakukan, tetapi lebih dari itu. Allah kabarkan bahwa mereka bersegera. Berarti mubalaghah, lebih tinggi. Kalau melakukan saja sudah jelek, apalagi berlomba-lomba dan bersegera, lebih jelek lagi. Qala, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, lam yaktafi bimujarradil ikhbar annahum yaf'aluna dhalik. Tidak cukup hanya mengkhabarkan kalau mereka melakukan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan lebih dari itu. Hatta akhbara annahum yusari'una fi, bahwa mereka bersegera dalam perbuatan jeleknya itu, berlomba-lomba. Wa hadha yadullu ala khubthihim wa syarrihim. Dan ini menunjukkan bahwa mereka sangat busuk hatinya, menunjukkan jeleknya mereka. Wa anna anfusahum majbulatun ala hubbil ma'asi wa dhulm. Dan juga menunjukkan bahwa jiwa-jiwa mereka sudah majbulatun ala hubbil ma'asi, sudah terbentuk untuk mencintai kemaksiatan, sudah terbentuk menyukai kedzaliman. Maka kemaksiatan dan kedzaliman sudah menjadi wataknya. Hadza wa hum yad'una li anfusihimul maqamatil 'aliyah. Tetapi anehnya, bersama dengan itu mereka yad'una li anfusihim, mereka mengaku-ngaku bahwa diri mereka adalah orang-orang yang hebat, memiliki al-maqamat al-aliyah, memiliki kedudukan yang tinggi. Apa kata mereka? Kata Yahudi, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak kesayangan Allah. Kami adalah kekasih-kekasih Allah, kata mereka. Ajib. Padahal anfusuhum majbulatun bimada? Majbulatun bihubbil ma'asi wa hubbil zulm. Berlomba-lomba dengan kemaksiatan, berlomba-lomba dengan kekufuran. Labisa ma kanu ya'malun. Kata Allah, jelek sekali apa yang mereka lakukan itu. Perbuatannya sangat jelek, pengakuannya sangat tinggi. Wa hadza fi ghayati dhammi lahum wal qadhi fihim. Dan ini ucapan Allah ini, labisa ma kanu ya'malun, adalah ghayatul dham, cercaan yang paling tingginya. Wal qadh fihim, teguran dan cercaan kepada mereka yang sangat tinggi. Karena kalimat bisa itu maknanya bukan hanya jelek, tapi sejelek-jelek. Labisa ma kanu ya'malun, sungguh sejelek-jelek apa yang mereka kerjakan itu. Laula yanhahum ar-rabbaniyun wal akhbar an qawlihim al-ithm wa aqlimihi as-sahd. Duhai kiranya kalau ada para rabbaniyun, orang yang baiknya, orang yang salehnya, kalau saja mereka itu mau mencegah. Yanha, melarang, mencegah. An qawlihim, dari ucapan mereka itu. Al-ithm, yang dosa itu. Ucapan Allah faqir, ucapan yadullah maghlulah, ucapan dan lain-lainnya. Kalau saja rabbaniyun, dan ahbar dari mereka itu melarang ucapan jelek tersebut, menegur, mencegah ucapan mereka yang jelek itu, wa aklihimus sahat, dan juga melarang, mencegah makannya mereka harta yang batil, yang haram. Ini kejelekan berikutnya. Sebuah masyarakat muslimin misalnya, ada gak yang berbuat jelek? Hah? Ada. Sahih? Masyarakat muslimin ada saja orang yang asi, ada saja orang yang asim. Tetapi di tengah-tengah mereka ada yang ya'muruna bil ma'ruf dan mencegah yanha anil munkar. Iya kan? Di tengah-tengah kaum muslimin ada para dai-nya, para ustadznya menegur, jangan berbuat yang haram, jangan berbuat dosa, jangan memakan harta yang haram. Ada penganjur-penganjur kebaikan. Tapi bagaimana dengan masyarakat Yahudi? Ada asimnya, ada asinya, ada zalimnya, ada. Bukan hanya ada. Lihat, kalau muslimin ada. Tapi tengah-tengah Yahudi bukan hanya ada. Yusari'un. Mereka berlomba-lomba berbuat jelek. Satu. Ya. Ziyadatu syarr. Ini kejelekan yang sangat karena mereka bukan hanya berbuat jelek, tapi berlomba-lomba berbuat jelek. Bersaing dalam berbuat jelek. Aku bisa lebih jelek lagi. Aku bisa lebih jelek lagi. Aku bisa lebih jelek lagi. Baik. Plus, ditambah lagi. Tidak ada yang mengingkari kemunkaran di tengah mereka. Kalau saja ada Rabbaniyun. Rabbaniyun. Kalau saja ada Rabbaniyun. Kalau saja ada ahbar. Rahib, rahib. Pendeta, pendeta. Yang menegur mereka. Kalau saja ada. Sayangnya enggak ada. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Bani Israel. Melaknat Yahudi. Karena munkarin fa'alu. Karena kemunkaran yang mereka lakukan. Apalagi? Hanya karena itu? Bukan. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Saya ulangi. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling melarang kemunkaran. Mereka tidak saling melarang kemunkaran. Ini habis sudah. Tidak tersisa kebaikan. Tidak tersisa kebaikan. Kalau ada bermaksiat diingatkan. Kalau ada berdosa diingatkan. Mereka kemudian taubat. Itu wajar manusiawi. Terjadi kesalahan-kesalahan. Kemaksiatan ditegur, berhenti lagi. Ditegur lagi, berkurang. Adapun haula'il yahud wal munafiqun. Kenapa mereka disebut munafikin padahal mereka Yahudi? Karena mereka mengaku beriman pada Allah. Mereka mengaku beriman pada Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka mengaku beriman kepada para anbiya. Wa kadzabu wa aimullah. Wa kadzabu wa aimullah. Mereka berdusta demi Allah, mereka berdusta. Sebab kenyataannya, mereka mencerca Allah. Mereka mencerca para nabi. Bahkan yaqtulunal anbiya'a. Mereka membunuh para nabi. Bighayri haqq. Tanpa kebenaran sedikit pun. Maka Allah katakan, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ism. Wa aklihimus sahad. Ay, kata Syekh Sa'di, maknanya ay. Hala yanhahum al-ulama. Tidakkah semestinya orang-orang yang berilmu di tengah mereka itu melarang al-mutasadduna linaf'in nas, yang mereka ini bertugas untuk memberikan manfaat pada manusia, harusnya melarang. Alladzina manallahu alaihim bil ilmi wal hikmah, orang-orang yang Allah berikan pada mereka ilmu dan hikmah, harusnya mereka mencegah dari kemaksiatan-kemaksiatan allati tasduru minhum. Harusnya mereka mencegah kemaksiatan, kedzaliman, kejahatan yang muncul dari mereka. Liyazula ma indahu minal jahl. Agar hilang yang ada pada mereka dari kebodohan. Wa taqumu hujjatullahi alaihim. agar tegak hujah di tengah-tengah mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anfal, mengancam satu kaum yang berbuat kejelekan-kejelekan tetapi tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang mengingkarinya. Apa ayatnya? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap suatu bencana azab yang akan menimpa, bukan menimpa sebagian kalian saja, tapi seluruh kalian akan tertimpa. Apa kaitannya dengan pembahasan kita tadi? Pembahasannya adalah ini. Kalau satu masyarakat terjadi kejahatan, kemunkaran, kekufuran, kemudian tidak ada yang yatanahauna an munkarin fa'alu, tidak ada yang mengingkarinya, enggak ada yang mengingatkannya, enggak ada yang menegurnya, maka masyarakat itu semuanya dianggap sama dan kemudian ditimpa azab secara merata. Bukan orang zalim saja yang terkena, tapi orang baiknya juga terkena. Lalu mengapa orang baiknya ikut terkena azab? Karena tidak mengingatkan. Ketika Allah memerintahkan malaikatnya dalam Israiliyat, hancurkan desa itu, maka malaikat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, melihat ada orang saleh, abid, ahli ibadah, kembali kepada Allah. Ya Rab, di tengah desa itu ada orang saleh, abid, ahli ibadah, bertauhid kepadamu, memujimu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kata Allah, hancurkan dari dia. Mengapa? Karena dia beribadah hanya untuk dirinya, tidak mengingatkan orang di sekitarnya. Hancurkan, termasuk dia. Ikhwan ibn a'azakumullah. Israiliyat, kata Nabi SAW, jangan kalian dustakan, jangan kalian iakan. Kalau kalian dustakan, khawatir itu adalah berita dari nabi-nabi terdahulu. Kalau kalian terima, kita khawatir ada kedustaan di dalamnya. Sehingga, wallahu a'lam, mungkin iya, mungkin tidak. Kecuali kalau kisah Israiliyat itu sesuai dengan apa yang ada dalam kitab sunnah. Nah sekarang, kisah tadi sesuai enggak dengan apa yang kita bahas dalam ayat Allah tadi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada satu bencana yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian, tapi merata, semuanya terkena. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'd rahimahullahu taala, fa innal ulama 'alaihim amrun nasi wa nahyihim. Karena para orang-orang yang berilmu, mereka bertanggung jawab atas masyarakat di sekitarnya. Wa an yubayyinu lahum at-tariqa asy-syar'i. Mereka juga bertanggung jawab untuk melarang kemunkaran yang terjadi. Dan mereka bertanggung jawab untuk menjelaskan kebenaran, yaitu jalan-jalan yang syar'i. Wa yarghabuna fil khairi wa yurhibuna min asy-syarri. Seharusnya yuraghib, memberikan targhib, memberi semangat dalam kebaikan-kebaikan, wa yurhibun, dan memberikan tarhib, menakut-nakuti dari kejelekan-kejelekan. Labisa ma kanu yasna'un. Maka kalimat laula yanhahum ar-rabbaniyun wal ahbar itu tercaan berikutnya, tetapi dalam bentuk penjelasan bahwa semestinya, seharusnya ulama-nya mencegah, harusnya orang-orang yang berilmu mereka mencegah. Saya lihat hari ini mereka meminum khamr seperti minum air putih atau minum teh biasa sehari-hari, pagi sore. Apakah dilarang oleh pendetanya? Tidak. Apakah memang dihalalkan di zaman Nabi Isa? Tidak. Apakah dihalalkan zaman Nabi Musa? Tidak. Kan aneh. Kok bisanya mereka membiarkan? Itu barakallahu fikum kejahatan, tetapi dianggap kecil dibandingkan kejahatan mereka mencerca Allah. Mencerca Allah. dengan mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Atau mengatakan pada ayat berikutnya ini Allah kisahkan tentang ucapan mereka, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Berkata Yahudi bahwa tangan Allah terbelenggu. Ini ungkapan yang maknanya adalah bakhil, tidak mau memberi, tidak mau memberikan kebaikan-kebaikan. Kata Allah, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Justru tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka dilaknat karena ucapan itu. Mereka dilaknat karena ucapan itu. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan tangan Allah terbuka. Kedua-duanya. Yunfiqu kaifa yasha. Allah menginfakkan sekehendaknya. Allah memberi sekehendaknya. Allah maha kaya, Allah maha memberi, Allah maha kerim. Yang dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tangan Allah tidak terbelenggu tetapi terbuka. Kalimat tangannya tidak dibantah. Bali dikatakan yadahu. Bahkan kedua tangannya terbuka. Artinya sifat ya, sifat tangan Allah tidak bantah. Memang Allah punya tangan. Tetapi tuduhan kalian tangan Allah terbelenggu itu yang dibantah. Tangan Allah tidak terbelenggu. Terbuka. Maha memberi. Maha pengasih. Maha penyayang. Fihi isbatul yad lillah. Di sini ada penetapan sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kaedah yang sudah sering kita bahas. Apa kaedahnya? Tidak sama dengan tangan makhluk. Tidak sama dengan tangan apapun. Dan kita tidak tahu seperti apa, bagaimana. Yang pasti sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan keagungan Allah, maka tangannya pun maha sempurna, maha agung. Begitu. Kaidah dalam asma dan sifat. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Dan kebanyakan mereka menambah dari apa yang Allah turunkan kepadamu dari Rabbmu tughyanan wa kufra, menambah-nambahnya karena tughyan melampaui batas, kufur karena kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alqayna bainahumul adawata wal baghdha, dan kami lemparkan kepada mereka permusuhan dan kebencian terus-menerus, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jangan dikira mereka bersatu. Tampaknya dari luar mereka bersatu. Ternyata mereka saling bertentangan. Hati mereka saling berjauhan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka sepertinya bersatu, padahal hati-hati mereka berjauhan, centang perenang. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Setiap mereka menyalakan api, api peperangan, atfa'aha Allah, Allah padamkan api itu. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan mereka berusaha untuk melakukan fasad di muka bumi. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak suka dengan kerusakan-kerusakan. Berkata Syekh Sa'di di dalam syarahnya, dalam tafsirnya yang ringkas. Yukhbiru ta'ala an maqalatil yahudi syani'ah. Allah mengkhabarkan ucapan Yahudi yang sangat jelek. Wa aqidatihimul fadhi'ah, dan akidah mereka yang sangat buruk, akidah yang rusak, yaitu kalimat yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Maknanya ay adil khairi wal ihsani wal bir, terbelenggu tidak memberikan kebaikan, tidak memberikan ihsan, tidak memberikan albir. Maka Allah pun mendoakan kejelekan pada mereka. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Semoga tangan mereka yang terbelenggu. Dan bagi Allah itu bukan doa, karena Allah tidak berdoa pada siapapun. Tapi maknanya kepastian. Kalau Allah yang menyatakan niscaya mereka akan begini, niscaya mereka akan begitu, maknanya kepastian. Ghullat aydihim, niscaya tangan-tangan mereka sendiri yang akan terbelenggu dan mereka akan dilaknat karena ucapan mereka itu. Fa inna kalamahum mutadammin li wasfillahil karim. Ini ucapan jelek atas mereka dengan jenis ucapan mereka sendiri. Mengatakan tangan Allah terbelenggu, maka mereka dikutuk tangan mereka yang akan terbelenggu. Fa inna kalamahum mutadammin li wasfillahil karim bil bukhli. Karena ucapan mereka ini mengandung makna bahwa Allah memiliki sifat bakhil, pelit, wa adam al-ihsan, tidak mau berbuat baik. Fajazahum an kana hadzal wasf muntabiqan alaihim, maka Allah balas mereka bahwa sifat ini justru akan menimpa diri-diri mereka sendiri. Akanu abkhalan nas, maka mereka menjadi manusia yang paling bakhil. Wa aqallahum ihsanan, yang paling sedikit kebaikannya. Wa aswa'uhum dhannan billah, yang paling jelek prasangkanya kepada Allah. Wa ab'adahumullah an rahmatih, dan Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Allati wasi'at kulla syai', yang rahmat Allah meluasi seluruh langit dan bumi. Wa mala'at aqtaral 'alamil 'uluwi was-sufli, yang memenuhi seluruh penjuru alam ini, yang di atas maupun yang di bawah, yang di langit maupun yang di bumi. Wa hadza wa li hadza qala, maka oleh karena itu Allah berkata selanjutnya, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah terbuka, Allah maha memberi sekehendaknya. La hijra alaih, tidak terbatas. Wala mani', tidak terhalang. Yamna'u mimma arad, tidak ada penghalang yang menghalanginya dari apa yang Allah kehendaki. Fa'inahu ta'ala qad basata fadlahu wa ihsanahu ad-dini wa ad-dunyawi. Karena sesungguhnya Allah telah melapangkan fadilahnya dan kebaikannya secara agama maupun secara dunia. Secara agama, Allah utus Rasul demi Rasul. Allah turunkan kitab demi kitab. Allah jelaskan agama yang lurus. Itu ihsan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dunyawi, Allah persiapkan fasilitas hidup mereka di dunia ini lengkap, tidak kurang suatu apapun. Untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Kafirnya, na'am. Mukminnya, iya. Orang baiknya, dapat. Orang jeleknya juga dapat. Seluruh manusia Allah berikan fasilitas kehidupan. Bisa menghirup oksigen dengan mudah tanpa beli, tanpa bayar. Bisa memakan tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan dari muka bumi. Bisa memakan ternak yang Allah ciptakan. Thamaniyata azwaj min adh-dha'ni itsnain wa min al-ma'dz itsnain, dan lain-lain. Apakah itu bukan rahmat dari Allah untuk seluruh manusia? Minha rukubuha wa minha luhumuha. Pada binatang-binatang ternak tadi ada tunggangan buat kalian, ada daging yang halal buat kalian, ada perabot dan perkakas untuk kalian, kulitnya dibikin ini, dibikin ini, dibikin itu. Barakallahu fikum. Yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah terbuka, maha memberi, maha pengasih, maha penyayang. Ad-dini wa dunyawi, Allah berikan fadilahnya secara agama dan secara dunia. Wa amara al-ibada an yata'arradu li nafahati judih, dan hendaklah manusia, para hamba-hamba ini, melihat sifat judnya Allah. Jud adalah kirim, karam, dermawan. Perhatikan, lihatlah pada sifat dermawannya Allah, dan manfaatkanlah dengan kita meminta kepadanya, karena Allah maha pemberi, maha pengasih, maha penyayang. Fasaluh, maka mintalah. kepadanya. Udu'u, berdoalah kepadanya. Wa an la yasuddu ala anfusihim abwaba ihsanih. Dan jangan sengaja-sengaja mereka menyebabkan ditutupnya pintu-pintu kebaikan Allah, yaitu dengan kemaksiatan, dengan kezaliman, dengan kejahatan. Allah Maha Memberi, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, tapi mereka sendiri yang berbuat kezaliman, kekafiran, kejelekan, sehingga Allah murka. Dan Allah tidak memberikan kebaikannya, tapi Allah memberikan siksaan, azab. Allah berikan musibah-musibah. Allah berikan kelaparan dan seterusnya. Ikhwan fillah na'azukumullah. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi salahkan diri-diri mereka yang menyebabkan Allah mencabut kenikmatan tadi. Allah menyatakan tentang dirinya, lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada manusia. Enggak akan Allah rubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka sendiri yang menyebabkan kenikmatan itu dirubah menjadi bencana. Diberi, tidak disyukuri, diganti oleh Allah dengan kejelekan. Dicabut kenikmatannya. Fayadahu sahha'ul laili wan nahar. Maka tangan Allah selalu memberi di malam dan siang hari. Khairuhu fi jamil awqati midrara. Kebaikannya setiap saat tercurah, mengalir terus-menerus. Yufarrij karaba. Melepaskan segala kesusahan-kesusahan. Wa yuzillu ghamma. Menghilangkan gundah gulana. Wa yughni faqira. Mencukupkan orang yang fakir. Wa yafukku asiran. Melepaskan para asir, para tawanan-tawanan yang terbelenggu. Wa yujbir katsiran. Dan memberikan kecukupan pada orang yang sedang kesusahan. Wa yujibu sa'ilan. Allah memberi kepada mereka yang meminta. Wa yu'ti faqiran 'aila. Dan Allah juga memberikan pada orang yang fakir, yang papa. Wa yujibul muttarrin. Dan Allah mengabulkan doa orang yang atau orang yang kepepet. Muttarrin. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Wa yastajibu lis-sa'ilin. Allah mengabulkan doa-doa yang meminta kepadanya. Wa yun'im 'ala man lam yas'al, bahkan kadang memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada yang tidak meminta. Allah juga beri. Wa yu'afi fi talabil 'afiyah. Dan Allah memaafkan orang-orang yang meminta maafnya. Allah menyelamatkan orang-orang yang memohon keselamatan kepadanya. Wa la yuhram man khairihi 'asiya, bahkan Allah kadang tidak menghalangi kebaikan untuk orang yang bermaksiat. Dia bermaksiat, tetap diberi rezeki oleh Allah. Padahal dia berdosa, tetap diberi rezeki oleh Allah. La'allahum yashkurun, semoga mereka mau bersyukur. Semoga mereka mau ingat. Bal khairuhu yartafi' fihi al-bar wal fajir. Bal khairuhu yarta'u fihi, yarta'u seperti hewan yang ternak memakan rumput-rumput di padang rumput, apa namanya itu? Itu namanya rutta', yarta'. Nah, kebaikan Allah yang diumpamakan seperti hamparan rumput tadi, yarta'u fiha al-bar wal fajir. Yang memanfaatkan, yang memakan kenikmatan tadi, itu orang yang baik, orang yang jelek, semuanya dapat. Saya ulangi kalimatnya. Bal khairuhu, bahkan kebaikan Allah. Yarta'u fihi al-bar wal fajir. Memanfaatkannya, memakannya, orang yang baik dan orang yang jelek. Buah-buahan, dimakan orang yang baik, dimakan orang yang jelek. Biji-bijian, dimakan orang yang baik, dimakan orang yang jelek. Kain dari kapas, Dipakai orang yang baik, dipakai orang yang jelek. Semua yang Allah berikan, semuanya. Yarta'u fihi al-bar wal-fajir. Wa yajud ala awliyaihi bitawfiq lisalihil a'mal. Dan memberikan pemberiannya yang sangat besar kepada wali-walinya, yaitu memberikan taufiq lisalihil a'mal. Tsumma yahmaduhum 'alayha wa yudayyifuha aw yudhifuha ilayhim. Pertama diberi taufik untuk beramal dengan amalan yang saleh. Kemudian mereka beri taufik untuk memuji Allah karena kenikmatan itu. Pujiannya jadi kebaikan lagi buatnya, dan terus demikian. Allah berikan kebaikan-kebaikannya tak terhingga. Nafsu bi hadzal qadar barakallahu fik. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.